ngeri, ah aku ngeri. Baru pertama kali terjadi dalam hidupku. Si dia minta kecup keningku. Ku hanya geleng-geleng kepala. Mengecup kening, ngeri ah tapi asyik. Kening yang kanan, kening yang kiri. Kena kecupan berbunga-bunga dalam dadaku. Rasanya mimpi di awan yang biru. Eh gila betul, dia lagi mengecup pipi. Ada yang memiliki dari dulu. Kalau dirimu ada yang memiliki, manalah mungkin berpisah. Cinta telah terlanjur satu dalam jiwa. Ingin ku menangis sejadinya agar kau dengar cerita ini. Kering air mata karena luka. Oh kasih, kejamnya dirimu. Lukanya asmara, dustanya oh cinta. Aduh sakit di hati. Terlanjur segalanya, kau miliki cinta di atas dusta-dusta. Oh luka asmara, oh luka asmara, oh luka asmara. Sudah sampai di rumahku. Kita duduk berdua berbincang. hatiku tak tahan lagi ingin jumpa denganmu. Satu malam nanti kau janjikan datang lagi dan kau bawakan sekuntum bunga tanda kasih sayang. depan. Ingat tahun 60-an. Thank you. basah. Seluruh tubuhku ini berat ku rasakan. Kaki melangkah, namun senyum manismu membuat hatiku jadi rindu. Godain dong, kau godain dong. Dalam hatiku berharap agar engkau mau menegurku. Godain dong, kau godain dong. Dalam hatiku berkata, hatiku berbisik, godain dong, godain dong, godain dong, godain dong, godain kasih, sambutlah hari Terima kasih.